الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak diragukan lagi bahwasannya posisi ilmu syar'i di dalam agama Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahkan rukun-rukun Islam, tiang-tiang Islam, pilar-pilar Islam pun tidak akan menjadi kokoh terkecuali harus didasari dengan ilmu. Syahadat itu tidak akan benar kecuali harus mengilmuinya. Demikian pula salat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya secara umum tidak akan menjadi benar kecuali harus didasari dengan ilmu pengetahuan tentangnya. Sebagaimana pula dalam kehidupan dunia, dalam segala bidang, baik itu kedokteran ataupun yang lainnya, itu tidak akan mampu dilakukan dengan baik, dengan sempurna, kecuali dia harus memiliki pengetahuan tentang bidang-bidang tersebut. Oleh sebabnya lah, ilmu syariat Islam dalam agama Islam ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita istiqamah, sehingga memiliki ihtimam, memiliki keseriusan dalam belajar agama Islam. Namun tentunya ada pertanyaan yang besar yang harus kita jawab dengan menoleh kepada pribadi masing-masing kita. Sejauh manakah dari syariat Islam, dari ilmu yang selama ini kita pelajari, sejauh manakah manfaat yang sudah kita ambil? Sejauh manakah manfaat yang sudah kita realisasikan selama kita belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan bukanlah seseorang dengan menghafal banyaknya ayat ataupun banyaknya hadis, Yang Allah inginkan bukanlah seseorang yang lama dalam berhijrah, mengetahui sunnah ataupun yang lainnya. Namun yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan adalah seberapa banyak dan seberapa jauh dia mengambil manfaat dari ilmu yang selama ini dia pelajari. Ini merupakan pertanyaan besar yang harus kita jawab dengan menoleh kepada pribadi kita masing-masing, sehingga sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, apakah yang menyandang sebagai santri-santri ataupun dari kalangan yang bukan dari kalangan santri, meskipun tetap mereka dikatakan sebagai penuntut ilmu, sejauh manakah kita sudah mengambil manfaat dari ilmu yang selama ini kita pelajari? Padahal kalau seandainya kita memperhatikan, ilmu syariat Islam sangat memberikan manfaat, baik itu secara pribadi-pribadi kita ataupun segenap kaum muslimin secara umum. Banyak mendatangkan maslahat-maslahat, baik hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala ataukah hubungan dia dengan sesama makhluk. Di antara yang penting pula untuk kita perhatikan manfaat dari ilmu yang selama ini kita pelajari adalah bahwasanya ilmu semestinya menghasilkan khasyah pada diri kita. Semestinya ilmu itu harus menghasilkan rasa takut pada kalbu kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Semestinya ilmu yang selama ini kita pelajari semestinya harus menghasilkan rasa takut dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Semestinya pula ilmu yang selama ini kita pelajari menjadikan kita khawatir dan takut di manakah tempat kembali kita nanti pada yaumul qiyamah. Orang-orang yang berilmu, semakin dia berilmu, semakin dia berilmu, maka semestinya dia semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena banyak riwayat yang dia hafal, bukan hanya sekedar banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal, namun meskipun sedikit dari ilmu yang dia ketahui, namun ketika ilmu tersebut membuahkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang dimaksud dengan ilmu syar'i yang sesungguhnya. Oleh sebabnya sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, laisal ilmu bikathratir riwayah walakinnal ilmu an kathratil khasyah. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya hafal hadis, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya hafal ayat-ayat Al-Quran. Laisal ilmu bikathratil kutub. Tidak pula ilmu itu dengan banyaknya kitab-kitab yang dia koleksi. Walakinnal ilm an kathratil khasyah. Akan tetapi ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang membuahkan banyaknya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semisal pula yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, Imam Daril Hijrah. Beliau berkata, laisal ilm bikathratir riwayah walakinnal ilmu al-khasyah. Ilmu itu bukan hanya sekedar banyaknya menghafal riwayat, banyaknya menghafal hadis, banyaknya mengetahui ilmu teori-teori dalam ilmu Islam. Bukan sekedar itu. Namun ilmu sesungguhnya adalah ilmu yang membuahkan rasa khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, al-khasyah hiya al-khawful mabni ala al-ilmi bi'adhamati man yakhshahu wa kamali sultanih. Al-khasyah adalah rasa takut yang dibangun di atas pengetahuan tentang agungnya dan sempurnanya kekuasaan yang dia takuti darinya, sehingga dia bukan hanya sekedar khauf, hanya sekedar takut, namun betul-betul tatkala dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan, dengan keilmuan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha agung, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu sempurna, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Ini adalah khasyah. Oleh sebabnya lah, semakin seseorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dari kalangan orang-orang yang berilmu. Mengapa demikian? Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma terkait dengan ayat ini, alladzina ya'lamuna annallaha 'ala kulli syai'in qadir, yaitu orang-orang yang mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Sehingga tatkala dia semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dia akan semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut akan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, takut atas hukuman Allah subhanahu wa ta'ala yang cepat datangnya, takut atas dosa-dosa yang telah dia perbuat, takut dan khawatir di manakah tempat kembalinya nanti pada yaumul qiyamah, apakah di dalam syurga ataukah ke dalam neraka. Oleh sebabnya lah, kalau kita membaca sirah ulama ussalaf dahulu, maka kita akan mendapati ilmu mereka yang besar namun membuahkan hasil khasyah yang sangat besar. Ilmu mereka yang sangat tinggi namun terus akan muncul di dalam kalbunya rasa takut dan rasa khawatir terkait dengan tempat kembalinya di dalam syurga ataupun neraka. Ilmu mereka sangat tinggi namun tetap mereka merasa takut dari dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, suatu saat pernah duduk lalu mengatakan kepada kaum muslimin yang duduk di sekelilingnya. Beliau berkata, innakum fi mamarril laili wan nahari fi ajalin manqusah wa a'malu mahfuzah. Sesungguhnya kalian wahai manusia dalam perjalanan hidup kalian di malam hari ataupun di yang si siang hari itu hanya berlingkup pada lingkaran ajal yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amalan-amalan perbuatan kalian selalu terawasi dan diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ajal kalian terbatas, amal perbuatan anda selalu diperhatikan oleh Allah, baik itu yang perbuatan baik ataukah perbuatan yang buruk. Wal mautu baghtah. Yang menjadi permasalahan adalah al maut ya'ti baghtah, kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Faman zar'a khairan yushiku ayyahsuda raghbatan. Barang siapa pada kehidupan dunia, pada lingkaran ajal yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia menanam kebaikan, niscaya dia akan menuai kebahagiaan. Waman zar'a syarran yushiku ayyahsuda nadamah. Dan sebaliknya, barang siapa dalam kehidupan dunianya ini selalu bertanam dengan tanaman-tanaman yang jelek, maka pasti dia akan menuai kesengsaraan dan penyesalan. Walikulli zari'in mithlu ma zara'. Masing-masing kita yang bertanam itu akan menuai hasil seperti apa yang dia tanam. Apabila dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan apabila dia berbuat jelek, maka dia pun akan menyesal nanti pada yaumul qiyamah. Sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala an, kana yasiru fil askar, pernah beliau berjalan berkeliling di pasukan yang berkumpul. Beliau mengatakan, ala rubba mubayyidun li thiyabih mudannisun li dinih. Berapa banyak dari kalangan manusia yang berupaya untuk memutihkan pakaiannya, namun ternyata dia mengkotori agamanya. Ala rubba mukrimun li nafsih. Berapa banyak orang yang berusaha untuk memuliakan dirinya sendiri, wahuwa alaihi muhin, ternyata dia sendiri yang menghinakan dirinya sendiri. Badiru sayyiatil qadimat bil hasanatil hadisat. Maka segeralah kalian untuk mengganti perbuatan-perbuatan jelek yang dahulu kalian lakukan dengan perbuatan-perbuatan baru, perbuatan-perbuatan baik yang baru kalian lakukan. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sifatul Safwah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tatkala beliau didatangi sakit yang dengannya beliau meninggal dunia. Lalu kemudian dilihat oleh murid-muridnya beliau dalam keadaan menangis. Lalu kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, "Ma yubkik ya Abu Hurairah? Apa yang menjadikan engkau menangis wahai Abu Hurairah?" Beliau mengatakan, "Bu'dul mafazah wa qillatuz zat wa qabatu qu'ud." Perjalanan masih jauh, namun bekal kita sedikit dalam keadaan aral rintangan sangat banyak untuk menghadang. Al-mahbat minha ilal jannah wa imma ilan nar. Dalam keadaan tempat kembali kita nanti pada yaumul qiyamah, itu hanya satu dari dua pilihan. Apakah tempat kita di dalam syurga, ataukah tempat kita di dalam neraka. Perjalanan masih jauh, namun bekal begitu sedikit. Apakah kemudian bekal yang sedikit tersebut bisa kita gunakan untuk sampai tujuan kita? Dalam keadaan pada tujuan di hadapan kita hanya ada dua pilihan, hanya ada satu dari dua pilihan yang menjadi tempat tinggal kita nanti pada yaumul qiyamah, apakah di dalam syurga ataukah di dalam neraka. Sehingga angkah sangat celaka ketika seseorang yang menyadari diri sendiri bekalnya sedikit, akan tetapi dia tidak berupaya untuk mengumpulkan bekal yang dia bisa bawa ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bagi mereka yang memiliki bekal yang banyak, tentunya janganlah kalian sombong diri. Berusahalah dan terus menambahlah dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Imam masyhur Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, "Inni la'arif dhambal ladhi humila 'alayya ad-dain." Aku mengingat suatu perbuatan dosa yang pernah aku lakukan yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumku dengan kelilit hutang. Apa perbuatan dosa tersebut? Beliau mengatakan, "Qultu li rajulin mundu 40 sana." Aku dahulu pernah mengatakan dengan ucapan yang jelek kepada seseorang 40 tahun yang lalu. Muhammad bin Sirin mengatakan laki-laki tersebut, "Ya muflis, wahai orang yang bangkrut." Sehingga Ibnu Sirin menyadari dengan ucapan tersebut mengakibatkan 40 tahun kemudian beliau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terlilit hutang. Lalu kemudian salah seorang yang bernama Abu Salman Ad-Darani rahimahullahu taala menceritakan apa yang diucapkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala kepada seorang alim ulama. Mengomentari apa yang diucapkan oleh Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, "Dhunubuhum qalil walakin arafu min aina ya'tun." Demi Allah, dosa-dosa para ulama usalaf itu sedikit, namun mereka mengetahui dari mana dosa itu datang. Dosa-dosa mereka sedikit, namun mereka menyadari dari mana dosa-dosa itu tiba. Wa kathar wa ana wa anta kasurat dunubi wa dunubuk. Adapun saya dan engkau, dosanya sekian banyak. Walam ya walam na'arif min aina yu'ta. Akan tetapi kita tidak mengetahui dari mana dosa itu datang. Para ulama salaf dengan keilmuan mereka yang tinggi, meskipun dosa mereka sedikit, namun mereka faham bahwasannya dosa tersebut datang dari sini. Namun kita dengan ilmu yang sedikit, di samping itu dosa kita yang sekian banyak, namun mengapa kemudian kita tidak sadar terhadap dosa-dosa yang telah kita perbuat? Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula seorang alim ulama Qabisah bin Qais Al-Ambari rahimahullahu ta'ala menceritakan terkait dengan imam yang mulia Ad-Dhahhak bin Muzahim. Beliau bercerita bahwasanya Imam Ad-Dhahhak ketika di malam hari beliau selalu menangis. Lalu kemudian beliau pun ditanya, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Imam Ad-Dhahhak? Maka beliau pun mengatakan, la adri ma so'adal yaumin amali, demi Allah aku tidak tahu amalanku yang malam ini naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu amalan yang mana. Apakah amalanku, perbuatanku yang jelek yang naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah amalanku yang baik. Beliau merasa khawatir kalau ternyata di hari itu yang naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan-perbuatan jelek, sehingga menjadikan beliau menangis di malam hari. Ini ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, segelintir dari sejarah ulama ussalaf, keilmuan yang mereka miliki yang begitu besar, yang begitu tinggi, yang dalam di dalam agama Islam ini, menjadikan mereka terus takut dan khawatir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka takut atas dosa-dosa yang mereka perbuat, dan mereka khawatir akan tempat manakah yang akan mereka dapatkan nanti pada yaumul qiyamah. Barakallahi walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa astaghfirullah li walakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala man ba'athahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pada khutbah yang pertama kita telah menyebutkan salah satu yang harus kita introspeksi diri tentangnya dari ilmu syariat Islam yang selama ini kita pelajari, hendaklah membuahkan rasa khusyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang kedua, yang cukup penting pula, dari ilmu yang selama kita pelajari, hendaklah membuahkan hasil dengan tawadhu', merendah diri. Di dalam kitab Adz-Zari'ah ila makarimis syari'ah yang ditulis oleh Imam Al-Asfahani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, at-tawadhu' huwa ridhal insanu bimanzilati duna ma yastahiqqu bihi fadlihi wa manzilatihi. Tawadhu' yang biasa kita maknakan dengan rendah diri merupakan ketika adalah seseorang merasa ridha dengan kedudukan yang di bawah dari kedudukan yang semestinya dia diduduki, baik itu berupa keutamaan ataupun kedudukan. Dia senang untuk dijadikan orang yang kedudukannya rendah dari kedudukan yang semestinya, sehingga dia akan selalu merasa dirinya itu rendah, merasa dirinya itu di bawah dari yang lainnya. Meskipun dia adalah seorang yang berilmu, meskipun dia dikatakan sebagai orang yang senior dalam belajar, meskipun dia dikenal sebagai orang yang memiliki banyak karya kitab, semakin banyak ilmu yang dia pelajari, maka dia akan semakin merasa dirinya itu rendah di bawah dari yang lainnya. Ibarat tanaman padi, semakin dia berisi, maka akan semakin merunduk. Semakin dia berilmu, maka dia akan semakin menyadari dirinya itu di bawah dari yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wala tamshi fil ardi maroha, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan maroha, dalam keadaan bangga, dalam keadaan khuyala, dalam keadaan merasa diri itu di atas dari yang lainnya, merasa dirinya itu lebih, merasa dirinya itu wah, merasa dirinya itu di atas dari yang lainnya, sehingga selain dia, dia rasakan, dia dudukkan di bawah kedudukan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bertawadhu, agar kalian saling berendah diri, sehingga seseorang tidak melampaui batas atas orang yang lainnya, dan seseorang pun tidak merendahkan orang yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zada 'abdun bi'affin illa 'izzah, wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menambah kepada seorang hamba yang memiliki sifat pemaaf kecuali akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah seseorang tawadu' merendah diri dari yang lainnya yang dia lakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala kecuali derajatnya akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Innakum la taghfuluna an afdalil ibadah at-tawadhu'." Sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin telah lalai dari ibadah yang paling mulia, yaitu at-tawadhu', dengan merendah diri dari yang lainnya. Sesungguhnya itu merupakan ibadah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Man tawadu'a lillahi takhashu'an rafa'ahu Allah yaumal qiyamah, wa man tatawala ta'adzuman wada'ahu Allah yaumal qiyamah." Barang siapa yang tawadu' merendah diri dengan kekhusyuan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Meskipun di dunia dianggap oleh manusia sebagai orang di bawah, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya akan diangkat lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, man tatawala ta'azzuman, dan barang siapa yang bangga diri, merasa dirinya lebih baik dari yang lainnya, wada'ahu Allahu yaumal qiyamah, niscaya nanti pada yaumul qiyamah dia akan dijatuhkan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, "La yablughu 'abdun dhiral iman," seseorang hamba tidak akan mencapai puncak iman, "hatta yakunu tawadhu' ahabba ilaihi minasyaraf," sampai sifat rendah diri lebih dia cintai daripada dia merasa dirinya mulia dari yang lainnya. Ini sedikit dari kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kalam para ulama ussalaf, begitu pentingnya seseorang merendah diri dari yang lainnya. Sehingga seorang yang alim, seorang yang berilmu, tidak pantas lalu kemudian menjadikan lisannya itu penuh dengan celaan-celaan. Seorang yang alim, yang dikenal dengan keilmuannya oleh manusia, tidak pantas dari lisannya keluar ejekan-ejekan, keluar omongan-omongan dusta, ataupun omongan-omongan yang merendahkan kaum muslimin yang lainnya. Dan demikian pula tidak pantas bagi seorang yang alim untuk merasa dirinya lebih baik. Tidak pantas bagi dirinya selaku orang yang berilmu untuk merasa dirinya itu lebih di atas dari yang lainnya, sehingga dia akan selalu menjadikan merasa dirinya lebih benar dan selalu menjadikan orang yang dia anggap di bawah akan selalu salah dan terus salah. Ini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya kita ambil manfaat dari ilmu yang selama ini kita pelajari. Hendaklah ilmu tersebut menjadikan diri kita selalu merendah dari yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari ilmu yang selama ini kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan barokah dari ilmu yang selama ini kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita dari ilmu syariat Islam yang belum kita ketahui. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.